ilmi. Terjemahannya begini, tafsir ringkasnya. Mereka tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh Rasul, karena mereka lebih percaya dengan teori-teori ilmiah, lebih percaya dengan ilmu yang diterimanya tentang keduniaan ini. Mereka lebih puas, farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih percaya pada ilmunya. Ustaz, enggak usah ikut campur ngomong-ngomong soal agama di sini. Ini lempeng Eurasia yang patah, akibatnya tanah pun ambruk ke bawah, sehingga air turun ke bawah. Karena dari bawah dia kemudian balik lagi, itu yang disebut tsunami, Ustaz. Itu katanya. Mereka yang tinggal di bukit bilang, tidak mungkinlah kami kena tsunami. Kami kan sudah di atas bukit. Apa yang terjadi? Lumpur dari bawah. Lumpur dari bawah yang membuat bukit menjadi dasar bumi. Yang dasar bumi menjadi bukit. Yang tadinya atap rumahnya lebih tinggi daripada jalanan, sekarang jalanan lebih tinggi dari atap rumahnya. Bisa melarikan diri? Waktu terjadi gempa di Lombok, kenapa tidak tinggal di rumah bernaung seperti kamu sekarang meringkuk? Kemana larinya? Cari perlindungan. Kemana larinya? Yauma la dhilla illa dhillu. Nanti di akhirat ada satu peristiwa, tidak ada naungan tempat bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah, siapa dia? Dari 7 orang itu di antaranya adalah orang yang hatinya muallakun bil masajid. Saya mau tanya, tadi uang 100 juta bagusnya dibagiin 50-50 buat semua masjid. Enggak percaya saya. Jujur. Dibagi-bagi masing-masing 50 ribu semua, 100 ribu semua. Kecuali di negeri ini. Dan di antara keduanya, lebih 1000 kali gempa di bawah 7,0. Ini apa sebetulnya? Saudara-saudara, ini peringatan dari Allah. Peringatan buat kita semua. Begini, ini adalah bentuk teguran Allah yang sangat keras kepada kita semua. Mungkin ada yang salah dari cara ibadah kita. Masjid kita banyak, tapi apa isinya? Berlomba-lomba membangun bangunan fisik masjid, tapi bagaimana sholatnya? Atau jangan-jangan yang sholatnya pun kehilangan kekhusyuannya. Ini musibah besar dalam hidup. Wala taj'al musibatana fi dinina. Kalau kita punya ilmu, musibah apapun menjadi kecil, asalkan jangan musibah dalam hal agama. Di antara musibah besar dalam agama adalah kehilangan kekhusyuan waktu sholat, kehilangan tawakal ketika berdoa, kering jiwanya dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran buat kita semua. Sebetulnya bi anna rabbaka, ilmu yang benar itu kenapa umat masa lalu di azab berulang-ulang? Saya mau tanya, kaum Nuh apa azabnya? Hujan dari langit, air memancar dari perut bumi. Kemana tempat berlari dari air? Ke laut. Lautnya tumpah ke daratan. Ada tempat berlari? Tidak ada. Apa dosanya kaum Nuh? Musyrik. Wala tadarunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Dia menyembah 5 sesembahan dewa itu. Kepada kaum 'Ad, umatnya Nabi Hud, diingatkan fa kaifa kana azabi wa nuzur. Lihat azabku kepada kaum Nuh, lihat. Azabku amat pedih dan peringatanku berulang-ulang. Tapi kaum 'Ad lebih percaya pada ilmunya, lebih percaya pada teori-teori ilmiahnya. Saya juga mengingatkan diri saya dan para pemimpin negeri ini, kembalilah ke Allah, kepada ilmunya Allah. Bahaya bisa musyrik kalau kita hanya mempercayai teori-teori ilmiah itu, karena teori-teori ilmiah tidak bisa membawa kamu untuk tunduk, untuk taat, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena narasi-narasi Al-Quran, baca Quran tiap hari. Ya Rab, yang di Palu itu, karena kemaksiatan itu sudah merajalela. Saudara-saudara, begitu pula yang filbilat kaum Iram ini, yang Zatul Imad, yang tentaranya hebat-hebat. Allati lam yukhlaq mithluha, Allah tidak pernah menciptakan makhluk sehebat mereka. Tapi mereka lebih percaya kepada ilmunya, kepada fikirannya sendiri. Lalu Allah datangkan azab kepada mereka. Mereka yang sedang kehausan, mereka yang sedang kepanasan, tiba-tiba hujan, betul. Disiapkan enggak akidah yang harus dijaga? Keimanan yang harus dikuatkan? Ketakwaan yang harus dijaga, sebab jangan sampai dunia merontokkan gaya hidup orang Lombok yang sangat beriman dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan gak ini? Kalau tidak disiapkan, apa yang terjadi pada kita? Kita hanya menjadi korban pariwisata. Kurang kaya apa Indonesia saat ini? Justru sumber daya alam Indonesia yang mendatangkan banyak penjajah ke negeri ini, dan kita dibikin bodoh sehingga tidak bisa menjadi bangsa yang bersyukur. Yang harusnya apa yang sudah Allah berikan kepada bumi Indonesia ini menjadi dasar kita untuk sejahtera, menjadi maju, tapi menjadi sebaliknya. Kita menjadi bancakan bagi orang luar, sementara kita sendiri menghutang. Mari kita sadar, di Palu itu begini ceritanya. Kalau ada di antara kita yang bermaksiat sendirian, sembunyi-sembunyi, biasanya azab Allah itu menimpa orang itu saja, menimpa kita saja. Tapi kalau bencana itu sudah menyeluruh, biasanya kenapa? Kenapa biasanya? Pasti di situ kefasikan sudah menyeluruh. Dan biasanya sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau ada orang yang berusaha menegakkan nahi mungkar, nah pasti dituduh nanti radikal, intoleran, teroris. Dan biasanya kemungkaran itu kemudian merajalela di satu tempat kalau aparatnya sudah bersedia untuk dibayar dan menjadi pengawal dari kemaksiatan ini. Tunggu tanggal mainnya sudah. Bencanalah. Dan itu yang terjadi. Satu kampung ditenggelamkan ke perut bumi. Persis seperti yang terjadi pada kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh. Diblender di perut bumi itu. Apa namanya? Likuifaksi. Likuifaksi itu lumpur dari bawah. Yang orang di atas bukit, kalau ada tanah keras, kita ambil baskom atau ember, kasih air sedikit di situ, lalu taruh tanah, goncang-goncang. Jadi apa tanahnya? Jadi lumpur. Seperti itulah kira-kira nanti di blender itu. Karena perjudian, karena mabuk-mabukan, akhirnya hilang akal, kemudian perzinahan. Dan itu dianggap sebagai sebuah penghasilan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya kalau kita mau faham, jadi gempa ini apa? Bi anna rabbaka, Tuhanmulah yang mewahyukan kepada bumi untuk bercerita tentang ini. Namun alhamdulillah sekarang saya kira karena sudah cukup berapa bulan kita melewati masa ini, tapi jangan sampai merasa kebal. Oh, ini cuma gempa kecil. Ini bukan gempa kecil. Ini teguran Allah antara 7,0 dengan 7,0 sampai 1000 kali. Ini teguran Allah tiap hari. Jadi bumi itu berkomunikasi dengan kadang-kadang begini, rihan sorsoran dengan angin yang kencang. Bima'in munhamir, suara air yang bergemuruh. Itu semua pola komunikasi bumi. As-sariqah, satu ledakan. Seperti yang terjadi pada kaum Lut, kaum banci, kaum homoseks ini. Seperti kerjasama antara perut bumi dengan angin, itu menimpa azab kaum Lut. Yang sekarang banyak sekali banci-bancian ini. Atas nama hak asasi manusia. Dikeluarkan dari perut bumi, batu-batu yang membara dan mengeluarkan api, lalu datang angin, wus, dilemparkan ke penduduk-penduduk itu semua. Dan dengan satu teriakan malaikat Jibril digambarkan dalam As-Sunnah, memasukkan sayap kanannya Jibril itu, kemudian dibaliklah yang tadinya dasar tanah menjadi permukaan, dan permukaan menjadi dasar di laut mati antara Jordania dan Palestina. Disitulah kaum Lut kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kita ke depan? Saudara-saudara, satu kelebihan yang diberikan kepada Muhammad dan umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat masa lalu. Apa itu? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan disiksa, tidak akan diazab dengan dipunahkan semua umat Muhammad. Tapi ada 1,7 miliar umat Muhammad di muka bumi. Di Indonesia ada 200 juta. Kalau ditenggelamkan, mungkin atau tidak? Mungkin, kan masih banyak sisanya. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gempa-gempa kecil ini sebetulnya teguran-teguran Allah tiap hari kepada kita. Jadi jangan dianggap remeh ini semua. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah bertobat, perbanyaklah bersedekah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini semua sebetulnya ada rahmat. Insyaallah akan lahir generasi-generasi saleh dari Lombok. Insyaallah akan lahir ayah-ayah baru yang mengajak keluarganya untuk bertakwa. Insyaallah akan lahir ibu-ibu baru yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana hidup menjalani seorang mukminah. Dan akan lahir sebuah generasi baru yang akan menjadikan Lombok sebuah negeri yang akan nantinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mau seperti itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sampai di sini. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, sedangkan dia beriman, jadi amal saleh itu didasari oleh iman. Falanuhyiyannahu, maka pasti setelah ini iman mereka yang membuat mereka beramal saleh, falanuhyiyannahu, ada nunut tauqid di sini. Ada tekanan pada nun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kuberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kriterianya pangannya cukup, sandangnya juga cukup, dan apalagi papan atau batu di sini rumahnya ya. Batu atau papan. Jadi hayatan thayyibah primernya, sekundernya, tersiernya, terus apa lagi? Bahkan luxuriusnya, kira-kira begitu. Kemewahannya pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Begini. Kalau ingin bangkit, Lombok ini mau bangkit dengan amal soleh tapi ya. Yang dasarnya apa? Iman. Jelas ya? Insya Allah enggak lama. Tidak akan lama, cepat berubah semua hidupnya. Oke, sekarang masih ada yang berduka enggak? Saya mau kasih doa. Kalau doa ini dibaca, doa ini diamalkan, insya Allah akan cepat berganti dukanya menjadi bahagia. Masih ada yang masih berduka di sini? Ikuti doa ini. Kalau punya HP, langsung recording. Jangan nanti Ustaz tadi doanya apa? Ya, ngulang lagi. Berarti kurang update teknologinya. Sudah? Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kalau doa ini dibaca, insya Allah akan berubah dari duka menjadi gembira dengan cepat. Sudah rekamannya siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته على كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن وذهاب همي وغمي والحمد لله رب العالمين. Terjemahannya begini. Ya Allah, ini kalau ingin bangkit ya, kalau Lombok ini ingin bangkit, sekarang dari perasaannya tadi saya mulai dari ibadah yang sederhana, sholatnya perbaiki, tilawah Qur'annya ditingkatkan lagi, sambil melihat peristiwa alam ini dan selalu kembali kepada Allah. Nah sekarang saya mau kasih doanya supaya cepat sembuh, gak boleh trauma. Masih ada yang trauma gak di sini? Masih? Tiba-tiba nanti bilang tsunami, lari semua. Ternyata tidak ada, pas pulang barangnya habis semuanya. Ada gak di kampung yang seperti itu? Kenapa gampang dibohongin? Karena hatinya duka dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang jahat yang mudah sekali menipu kita. Karena kurang tawakal kepada Allah. Sehingga kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap berhenti dari trauma? Sekarang lihat doanya. Doa ini berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bangkit. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika. Ya Allah, aku ini cuma hambamu. Bapakku lelaki itu hambamu. Ibuku perempuan itu juga cuma hambamu. Nah, itu yang pertama. Kita hamba siapa? Bapak kita hamba siapa? Ibu kita hamba siapa? Kakek nenek kita hamba siapa? Adam dan Hawa hamba siapa? Allah. Itu. Kembalikan itu semua kepada Allah. Ketika semua kembali kepada Allah, maka insya Allah penyakit-penyakit hati, ketakutan, trauma itu akan hilang dengan cepat. Dan setan tidak akan yuwaswis fi sudurin nas, tidak masuk lagi menggoncang hati. Nasiyati biyadik. Ya Allah, ubun-ubunku ada di jemarimu. Nasib kita itu sangat tergantung kepada Allah. Lari suaminya. Tiba-tiba melihat istrinya tertinggal, nengok ke belakang, sudah hilang, ditelan oleh bumi. Ada lagi suruh anaknya belanja. Waktunya kembali tidak ada, dan ketika dilihat anaknya juga sudah tenggelam. Hari itu seperti tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya kira di Lombok juga pernah merasakan setidaknya separuh dari suasana itu. Nasiyati biadika. Betul-betul ubun-ubun kita itu di bawah kendali jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin seperti itu, maka proklamirkan diri di hadapan Allah. Maldin fiyya hukmuka, adlun fiyya qadauka. Ya Allah, apapun yang terjadi, ini adalah hukummu. Hukummu yang sudah berjalan sebelum aku ada. Apapun yang menimpa diriku, apa aku sedang bahagia atau susah, inilah bentuk keadilanmu. Keadilanmu yang pasti terjadi di muka bumimu ini. Itu kepasrahan. Adlun fiyya qadauka. Untuk itu ya Allah, kalau ingin meminta dan diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dengan asma-Nya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika. Ya Allah, kumohon kepadamu lewat asma-Mu, lewat wasilah asma-Mu, asma-Mu yang Kau sendiri menamai dirimu dengan nama itu. Lewat nama-namamu yang Kau turunkan di dalam Alkitabmu. Dan lewat nama-nama yang Kau ajarkan pada orang-orang yang Kau kehendaki dalam hidup mereka ya Allah. Mudah-mudahan di sini ada orang yang diberikan kemampuan bisa memahami asma Allah. Jadi ilmu itu yang paling tinggi. Bukan kalau sudah S1, S2, sampai S3. Masih kalah sama Samsung. Karena Samsung S berapa sekarang? S9 sudah. Ilmu yang tinggi itu adalah kalau Allah sudah ajarkan asma-Nya kepada kita. Siap belajar agama lagi? Siap mengkaji lagi? Ya Rabb, saya dengar ada lebih berapa pesantren di sini, Pak? 43 pesantren. Mudah-mudahan Allah mampukan kepada semua yang sedang belajar, kepada para tuan guru, kepada semua santri-santrinya dikenalkan oleh Allah tentang nama-Nya itu. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Apa yang selanjutnya bisa menyelesaikan persoalan kita setelah meminta dengan asma-Nya? Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran berfungsi di dalam kalbuku sebagai penyejuk, penyubur iman yang ada di dalam hatiku. Penghapus kesedihan yang ada di dalam jiwaku. Dan penghilang semua duka-duka yang ada di dalam jiwaku. Sembuh itu dengan Al-Quran. Karena di situ kita bermohon kepada Allah. Satu lewat asma-Nya. Yang kedua lewat ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian. Ini terutama ibu-ibu. Saya punya teman, dia chef. Chef ini apa ya? Tukang masak. Tukang masak ini saya kenal masakannya enak. Saya tanya apa resepnya, kok masakannya enak? Ustaz. Ini kepada Ustaz saya kasih tahu, karena kalau Ustaz diajak ngomong kayak gini nyambung. Apa resepnya? Bumbunya. Bumbunya begini Ustaz. Kalau hati saya kesal, saya gak mau dekat dapur. Nanti kalau hati saya gembira dan saya berbahagia dulu baru saya ke dapur, sehingga bawang yang saya sentuh menjadi enak rasanya, tomat yang saya sentuh, nasi goreng yang saya goreng enak rasanya. Tapi kalau ibu-ibu sambil goreng nasi, suamiku itu ya, oh saya tidak bersyukur sama istrinya. Dulu waktu masih susah, I love you, I love you. Sekarang setelah jaya, dia pindah ke lain gerbong. Apa ludahnya muncrat ke nasi goreng? Gimana rasa nasi gorengnya itu? Hah? Saudara-saudara, cerita sedikit di situ. Orang digambarkan dalam hadis Nabi SAW yang tidak ada Quran di dalam hatinya, seperti rumah reot yang tidak bisa dijadikan tempat tinggal itu. Seperti orang punya rumah tapi bikin tenda di depan rumah karena rumahnya tidak bisa. Nah, jiwa yang tidak ada Quran di dalamnya kira-kira seperti itu contohnya. Itu tidak ada di Lombok. Adanya di mana? Di sini. Jadi kalau ingin punya rumah kuat, rumah bagus, rumah naungan yang istimewa, percayalah, jadikan Quran di dalam hatimu. Jadikan Quran yang kau hafalkan, kau bacakan itu sebagai penyubur iman di dalam hatimu. Insya Allah, seperti ruh diciptakan dan akan dikasih dengan badan, badan ini diciptakan Allah sesuai dengan ruh, maka tergantung apa yang ada di dalam hatimu, kamu akan dikasih rumah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Orang-orang yang ada Quran di dalam jiwanya, di mana bumi dipijak, di situ malaikat-malaikat rahmat datang, diutus oleh Allah turun dari langit. Apalagi terus menjaga keimanannya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Cuma masalahnya ayat ini dihafal saja, padahal itu dahsyat sekali artinya. Itu kalau kita amalkan sekarang, kira-kira kalau Lombok ingin bangkit, kita sudah bangun rumah di dalam jiwa kita dengan Quran. Setelah itu Allah akan tuntunkan, Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan jalan-jalan kita untuk mendapatkan rumah lagi. Inilah amal soleh yang penting untuk kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, saudara-saudara, selain dengan perkara-perkara ubudiyah tadi, dari sisi tauhid, ibadah, yang paling penting juga tentu akhlak kita setelah ini. Ya, akhlak kita seperti ini, terutama bagaimana generasi-generasi kita ini tidak menjadi korban tsunami pariwisata. Saya ulangi, jangan sampai orang-orang Lombok Utara ini terserang oleh apa tadi? Tsunami pariwisata. 1000 kebejatan di depan mata yang tadinya haram, haram, haram, haram, tapi karena dilihat setiap hari, setiap hari, setiap hari kemungkaran, jadi apa? Jadi harum. Itu bencana itu datang. Makanya ini menjadi peringatan buat kita semua. Mari perbaiki kembali amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, terutama akhlak apa belakangan ini yang paling menjadi masalah di sekitar kita? Apa kira-kira di sini? Kita harus cari persoalannya. Baru kemudian kita perbaiki diri kita semua. Saya tidak tega untuk membicarakan, sempat ngobrol sama Pak Sekda tadi, apa yang harus kita lakukan dalam dakwah ini untuk merubah situasi kita, karena kalau kita sudah merubah akhlak kita, insya Allah nasib kita semua juga akan berubah. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Saya mau tanya, yang merubah kita atau Allah? Allah, bukan kita. Kita cuma diminta untuk memulai saja. Dengan memulai sedikit, memang aneh kalau orang itu memulainya dengan iman. Kalau orang-orang beriman itu sedikit amalnya, wa ammal ladzina amanu fa yuwaffihim ujurahum. Orang beriman itu kalau bergeraknya, ikhtiarnya, bekerjanya berdasarkan iman, sedikit kerjanya tapi sempurna balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya apa yang sedang saya sampaikan adalah sebuah langkah-langkah cepat, sederhana, dan saya berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang paling ringan. Bagaimana caranya mudah-mudahan bisa diterima juga oleh anak-anak kita. Begini, tadi kan kalau saya katakan musibah Allah itu, kalau dilakukan oleh seseorang sendirian biasanya menimpa diri sendiri. Tapi kalau sudah menimpa yang banyak biasanya karena apa? Itu sudah berjamaah dan biasanya tidak ada nahi mungkar. Dan yang nahi mungkar biasanya sudah diabaikan. Di dalam Al-Quran kalau sudah begitu yang terjadi adalah وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Tidak mungkin tsunami bisa mengenai kami karena kami berjudinya di atas bukit. Lumpur dari bawah. Itu rumah mereka yang besar-besar tenggelam. Yang rumahnya reot dari kayu mungkin masih di atas tapi sudah berantakan sudah karena diputar seperti di blender. Di Palu itu kan ada masjid sama rumah pejabat ya, mantan bupati ya. Nah, rumah mantan bupatinya di sekelilingnya itu hancur semua, tapi rumah pak bupatinya tegak seperti tidak apa-apa. Karena dia dikenal sebagai orang baik. Dan masjidnya masih utuh di pinggir laut padahal itu, yang paling terdepan. Ini apa maksud, apa isyaratnya? Ada masjid, ada rumah orang baik. Artinya begini, saya optimis di Indonesia ini masih banyak pejabat-pejabat yang jujur. Masih banyak pejabat-pejabat yang saleh. Betul? Ini kalau sudah kena gosip politik, wah, seperti mau kiamat Indonesia besok. Akhirnya saya juga jadi korban. Kalau ngomong soal agama sedikit langsung dicurigai. Bakhtiar Nasir intoleran. La haula wala quwata illa billah. Pak Kapolda yang kemarin Pak Firly itu sahabat baik. Sahabat baik dan kita sama-sama tahu kebaikan masing-masing. Beliau sekarang kalau saya tidak salah jadi deputi ya penindakan KPK kan. Masih baik pejabat-pejabat kita. Yang juga pernah memimpin di Lombok ini kan Pak Kapolda sebelumnya apa siapa yang dari Pak Umar bagus ya? Bagus. TNI-TNI bagus ya? Bagus. Masih banyak yang baik-baik. Ini saya cuci otak juga supaya jangan terlalu marah aja bawaan. Apalagi bendera la ilaha illallah dibakar. Ya. Ini tahun politik. Ada yang sedang membuat polarisasi. Ya. Marah boleh tapi teratur marahnya gitu loh. Alaiha nahya wa alaiha namut. La ilaha. Aish kariman dengan la ilaha illallah. Atau mat syahidan. Dan akhir kata kita adalah la ilaha. Tetapi kalau kita pelajari di sana gitu ya. Saya mau bilang di Lombok ini banyak bersyukurnya. Banyak bersyukur. Tapi bukan kemudian lalai. Mari kita perbaiki lagi ke depan ini. Terutama bagaimana mencari rezeki yang halal. Karena bisnis pariwisata ini nyerempet-nyerempet maksiat. Betul? Jujur. Yang dulu soleh, tidak kaya tapi rajin ke masjid. Sekarang setelah bisnis pariwisatanya maju, hilang dari masjid. Akhirnya apa? Nyumbang ke masjid. Tapi yang disumbangkan dari uang haram itu penghinaan. Diceritakan di satu kampung yang ditenggelamkan itu. Mereka-mereka yang berjudi itu bangun masjid dari uang judi. Bahkan memberangkatkan umroh yang berumroh dengan uang. Itu penghinaan pada agama itu. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, baik. Dan tidak mau menerima kecuali dari yang baik. Anda mungkin tidak kena tsunami laut, tapi tsunami bisnis langsung habis hartamu. Tsunami karir ketangkep KPK. Berapa banyak OTT itu? Langsung kena tsunami kan? Karirnya langsung 7 turunan ini. Anaknya sekda, oh sekda baik berarti kan gitu. Anak bupati ini 7 turunan dihafal masyarakat, begitu ya? Sehingga kehilangan kepercayaan. Tsunami rumah tangga, habis rumah tangga bisa kehilangan kebahagiaan. Kalau sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ke depan mari kita perbaiki lagi akhlak kita. Terutama akhlak kepada sesama. Ya. Sebetulnya Lombok ini bersyukur karena diberikan oleh Allah alam yang indah. Betul gak? Tapi alam yang indah ini sekarang membawa nikmat atau bawa bencana? Tergantung pada kita. Tergantung pada kita. Kalau kita menyikapinya dengan bersyukur, maka semua akan menjadi. Kalau menyikapinya dengan kufur, jadi bencana. Siap bersyukur? Insya Allah. Lombok yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal, mudah-mudahan halal semuanya. Halal makanannya, halal minumannya, halal apanya lagi? Halal pergaulannya, halal pakaiannya, halal apa lagi? Halal hiburannya, halal kafenya. Nah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau terjadi gempa, apa kata Umar bin Khattab kalau sebagai pemimpin? Kalau terjadi gempa itu, para pemimpin itu gusar. Gusarnya bukan kabur sendirian menyelamatkan diri. Dia kumpulkan petinggi-petinggi negerinya. Hadastum fa'ujiltum wa in uttum lakhrujanna min baini dhahranaikum. Kata Umar bin Khattab, dikumpulkanlah semua pejabat-pejabat negeri itu. Mungkin kalian telah bermaksiat. Maksiat kalian mungkin telah melampaui batas. Sehingga disegerakan sanksi buat kalian. Kalau kalian tidak berhenti dan terus mengulang perbuatan ini, demi Allah saya akan tinggalkan kalian. Sebab saya akan ditelan oleh bumi ini gara-gara kalian. Begitu pemimpin. Orang Lombok kalau terjadi gempa lagi misalnya, biasanya baca apa? Al-Fateka Walatah ini. Apa yang dibaca? Ya bertasbih, ya bertahmid, bertakbir, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gempa oke sebentar lagi juga selesai. La haula wala quwata illa billah. Ini teguran sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siap kembali kepada Allah dengan bertobat lagi. Siap memperbanyak berzikir. Kalau biasa-biasanya cuma 100 kali bertasbih di awal pagi dan di awal sore, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kalau Anda baca itu 100 kali, diampunkan semua dosa-dosa Anda walau sebanyak buih di lautan. Akan berubah hidup kita ini. Masih rajin gak bertasbih? Tasbihnya waktu habis sholat doang ya. Di luar itu bertasbih enggak? La haula wala quwata illa billah. Coba deh perbanyak istighfar. 100 kali di awal pagi dan 100 kali di awal sore. Saya cuma baca ini kadang-kadang enggak usah pakai tasbih, pakai jari aja. Kalau itu belum saya baca di pagi hari, saya takut menghadapi hidup ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan saya selain Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu kalau lagi normal, kalau lagi gempa. Berapa kali? Ya, kalau perlu 1000 kali sepanjang gempa itu berjalan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sedang menegur kita, bumi sedang berbicara pada kita saat itu. Ini hal-hal kecil kelihatannya, tapi sesungguhnya besar sekali. Apa kata Nuh sebelum terjadi tsunami? Kata Nuh, Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Terus kalau aku dangdut disuruh terusin nyambung ini. Kalau sambung ayat stop di situ. Wa yaj'al lakum anhara. Wahai kaumku, kata Nuh, walaupun sekarang hidup kalian sedang susah, paceklik, kalian terancam oleh bencana alam, satu saja solusinya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah, itu kata Nuh. Maka hujan yang turun bukan hujan bencana. Air yang keluar dari bumi bukanlah air yang bencana. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit untuk kamu lebat berterusan, tapi kadar kimianya itu akan menyuburkan tanah-tanahmu sehingga dari tanahmu tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang segar dan berkualitas, dan dimakan oleh hewan-hewanmu selain kamu juga memakan, dan susu dari hewanmu pun susu yang segar, dan kau makan daging hewannya pun kamu akan mendapatkan nikmat yang besar sehingga hartamu banyak. Bukan cuma itu, akan kubuatkan untuk kamu kebun-kebun yang baru. Bukan cuma kebunnya, aku siapkan juga sungai-sungainya. Hanya dengan apa? Istighfar. Tapi dikerjakan gak oleh kaum Nuh? Tidak. Apa yang terjadi? Rabbi inni maghlubun fantasir. Kata Nuh alaihissalam, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Aku dikalahkan. Maka tolonglah aku. Cuma 3 kata doanya Nabi Nuh. 2/3 bumi banjir pada saat itu. Karena ingkar kepada nabinya. Tapi saya lihat hari ini, Masya Allah, masyarakat desa Tanjung di kecamatan Tanjung mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Saya tinggalkan di sini, enggak usah amalkan banyak-banyak. Istighfarlah 100 kali di awal pagi, siap. Istighfar 100 kali di awal sore, siap. Berubah insya Allah. Hujan yang turun di sini akan penuh dengan nikmat. Siap. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau perlu pas saat gempa, apa yang dibaca? Allahumma anta rabbi. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Terus. Nah ini saja dulu istighfar yang paling bagus. Insya Allah berubah hidup kita semua ke depan. Nanti dikasih oleh Allah jalan-jalan keluar, pekerjaan-pekerjaan, bisnis-bisnis, rezeki-rezeki, karir-karir yang bagus. Insya Allah. Saya tidak ingin berlama-lama, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Ya, kalau itu diamalkan saja, insya Allah itu akan berubah hidup kita. Dan mudah-mudahan setelah ini saya juga bisa berkunjung ke sini lagi. Dan mudah-mudahan ada anak-anak yang cerdas bisa saya ambil, saya jadikan santri dan mahasiswa saja untuk mendapat beasiswa. Saya juga lagi mencari kalau yang berkualitas, saya punya kampus Quran dan Hadis. Saya juga ada pesantren. Ya, kalau memang ada yang berkualitas, saya akan beasiswakan, saya akan bayarkan insya Allah. Lewat berkah berjamaah ini. Supaya lahir ulama dari sini. Supaya lahir orang-orang hebat dari sini. Dan orang-orang yang saleh dari sini. Uhibbukum fillah jami'an, saya cinta semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini. Allah turunkan rahmat nanti di semua rumah di sini, dan semoga besok sudah mulai baca Quran 1 juz 1 hari, dan suami-suami anak laki-laki sudah memenuhi masjid salat subuh, siap. Kalau enggak sholat subuh berarti lelaki. Cocok jadi muja. Berbakat menjadi qori. Qori'ah. Siap sholat subuh berjamaah. Itu saja hal-hal sederhana berubah hidupmu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadhiyal hajat la ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, wa illam taghfir lana wa tarhamna, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna na'udhu biridhaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa bika minka la nuhsi thana'an alaik, anta kama athnayta ala nafsik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami semua yang hadir di tempat ini ingin mengakui semua kesalahan kami, ingin mengakui semua dosa-dosa kami. Kami semua yang datang di tempat ini ingin memohon ampun atas dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Ghafir, ya Ghafuru, ya Ghaffar. Ighfir lana dhunubana. Kami yang datang ke sini memohon ampunan-Mu, mengemis ampunan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Innaka sami'un qaribu mujibud da'wat. Ya Allah, maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu, ya Allah. Cintakan kami kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cinta-Mu, ya Allah. Cintakanlah kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan keluar. Jalan keluar yang berasal dari sisi-Mu. Dan mampukanlah kami untuk bisa meniti jalan itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wa akhrijni mukharaja sidqin, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk merubah diri, agar senantiasa ingat kepada Engkau, agar senantiasa tunduk dan taat kepada-Mu. Ya Allah, berikan kenikmatan kepada kami untuk ruku dan sujud kepada-Mu, dan ringankan kami untuk melangkahkan kaki kami ke masjid dan beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ringankan kami untuk senantiasa bertilawah Quran-Mu, ya Allah. Mampukanlah kami sekeluarga untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi hamalatul Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk iman yang ada di dalam hatiku, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang bisa satu-satunya membersihkan semua duka dan kesulitan-kesulitan hamba, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti pulang dari sini, sambil jalan, di hati baca, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu. Baca lagi, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu. Baca lagi, inni kuntu. Insya Allah nanti akan banyak perubahan-perubahan hidup dan kita bisa membantu orang lain. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.